Ini adalah pujian. Terhadap al-abrar. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Baik. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ayat yang ada dalam surat Al-Insan ini adalah untuk menjelaskan tentang al-abrar. Ya, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjelaskan apa yang menyebabkan mereka, atau amalan apa yang menjadi sebab bagi mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ini penjelasan keadaan mereka di akhirat, bahwasanya orang-orang abrar, orang-orang yang baik berbuat kebajikan, yashrabuna min ka'sin, mereka akan minum dari gelas, kana mizajuha kafura, yang campurannya adalah air kafur. Terus selanjutnya, aina yashrabu biha ibadullah, yaitu mata air dalam surga. Yashrabu biha ibadullah, yang diminum oleh hamba-hamba Allah. Yufajjirunaha tafjira, dan mereka dapat memancarkan mata air tersebut. Ya, ini kenikmatan mereka di surga. Lalu apa yang menyebabkan mereka masuk surga? Yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut akan hari yang mana azab pada hari tersebut mustatira, merata di mana-mana. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Sungguhnya kami beri makanan kepada kalian ini karena wajah Allah. Kami tidak menginginkan balasan, tidak menginginkan rasa syukur dari kalian. Ya, tapi kami menginginkan balasan dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi adalah bentuk pujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap al-abrar, yang mereka masuk surga. Ya. Surganya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kenikmatan di dalam surga sebagaimana yang telah disebutkan, ya, minum dari mata air kafur di antara kenikmatannya. Lalu apa amalan apa yang dulu mereka lakukan di dunia, di antaranya adalah yufuna bin nadri. yufuna bin nadri, mereka menunaikan nadar mereka. Ya, maka dari sini kita paham bahwasanya menunaikan nadar, dan yang dimaksud adalah nadar ketaatan, terutama sebagaimana yang kita jelaskan, ini adalah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ya jelas bahwasanya menunaikan nazar terutama ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yufu nudurahum, ya, hendaknya mereka, wal lamnya lil amr untuk perintah, yufu nudurahum, wal yufu nudurahum, hendaknya mereka menunaikan nadar-nadar mereka. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka yang bernadar untuk menunaikan nadar-nadar mereka. Ya. Dan al-aslu ya fil amr adalah al-wujub. Hukum asal pada perintah adalah kewajiban. Ya. Paling tidak di sini jelas bahwasanya menunaikan nadar terutama adalah apa? Adalah syariat yang mulia. Karena itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana pada ayat yang disebutkan oleh al-muallif, tidaklah mereka al-abrar dipuji karena amalannya, melainkan karena amalan tersebut adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kepada kaidah sarful ibadah li ghairillah adalah syirkun, dan syiriknya adalah syirik akbar. Memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik akbar. Qala wa qawluhu wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna allaha ya'lamuh. Apapun yang kalian infakkan dari nafkah atau apapun yang kalian nadarkan dari nadar, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw anadartum min nadrin, di sini adalah syarat. Jawab syaratnya adalah maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, ta'liqu syai bi ilmillah dalilun ala annahu mahallu jazaa'. Id la na'lamu fa'idatan li hadzal ikhbar bil ilmi illa litarattu bil jazaa'i 'alaihi. Ta'liqu syai', ya, sesuatu itu dikaitkan dengan ilmu Allah. Apa yang kalian infakkan pasti Allah mengetahuinya. Apa yang kalian nadarkan pasti Allah mengetahuinya. Kenapa harus bukan pasti Allah mengetahuinya? Ya, ini menunjukkan ada balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang harus kita pahami. Karena tanpa harus pemberitahuan seperti ini kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, Allah Maha mengetahui. Tapi ditegaskan di sini adalah untuk menjelaskan. Di situ ada al-jaza, balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berinfak, bagi mereka yang ya menunaikan nadarnya. Ya. Wa tarattubul jazaa'i 'alaihi yadullu 'ala annahu minal ibadah allati yujazal insanu 'alaiha. Wa hadha wajhu istidlalil mu'allif bihadhihi al-ayah. Ya. Dan tarattubul jazaa', ya, balasan yang disiapkan bagi seorang yang melakukan sesuatu, ini menunjukkan bahwasannya sesuatu tersebut adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah yang seorang itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukannya, yaitu dibalas dengan ganjaran pahala. Wahada, dan inilah sisi pendalilan dari al-muallif, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kenapa beliau bawakan ayat ini? Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apakah di sini ada isbat bahwa nadar itu adalah ibadah? Jawabannya ada. Ya, karena ketika dikatakan fa innallaha ya'lamu, ini menunjukkan yang sebelumnya, yaitu al-infaq dan an-nadar, yaitu menunaikan nadar yang dimaksud. Ini adalah ya ibadah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab itu seorang dibalas, diberikan pahala karena melakukannya. Maka kalau dia adalah ibadah, ya, berarti memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, hukumnya syirkun akbar. Qala wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadara an yuti Allah falyuti'ahu wa man nadara an ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernadar kepada Allah, dalam sahih, ya kan, sahih Bukhari, dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'si. Maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya nazar taat, ya, ini wajib untuk dipenuhi. Ya. Baik itu yang mutlak, ya, yang mutlak itu apa kemarin, atau munajjas tanpa ada sebab. Ya, tanpa ada sebab. Seorang mengatakan lillahi alayya siyamu salasati ayyam misalnya. Ya. Atau nadartu lillah an asuma salasata ayyam. Aku bernadar kepada Allah untuk berpuasa 3 hari. Ya, ini nadarnya. Kenapa dia bernadar? Tidak ada sebab. Bukan karena pengen anaknya sehat, bukan karena ingin lulus atau lain sebagainya, tidak. Tapi dia ingin begitu saja. Ya, maka kalau itu ketaatan, falyuti'hu, maka ya, taatilah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mencakup nazar mu'allak. Ya, seperti seorang mengatakan inna jahtu falillahi alayya an asuma thalathata ayyam. Kalau aku lulus, maka aku bernazar untuk berpuasa 3 hari. Nah, ini namanya mu'allak, ada sebabnya. Ya, biasanya kan kalau seorang itu bernazar karena ada sebabnya. Ya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa'lam anna an-nadhra la ya'ti bi khairin walau kana nadhra ta'ah wa innama yustakhraj bihi minal bakhil. Ketahuilah bahwasanya nazar itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Ya. Artinya kalau seorang itu lulus ketika dia bernazar, kalau misalnya dia sembuh, ya nazarnya dia, kalau aku sembuh atau anaknya sembuh, ya. Tau nazar. Ya. Kalau tahun ini nikah misalnya, dia bernadar, ya. Nadarnya apa? Santri gak boleh ditanya kalau masalah nikah. Gak kepengen. Ya. La yustakhrad bihi, innama yustakhrad bihi minal bakhir. Keluar dari seorang yang pelit. Ya, yang kita harus pahami ketika seorang bernazar dengan sebab ini, sekali lagi, ya, ini harus kita pahami benar-benar ini. Ya. Kalau aku lulus, kalau anakku sehat, kalau aku sehat, kalau aku nikah tahun ini, kalau dan lain sebagainya dari sebab-sebab seorang itu bernazar. Ya, kemudian terjadi sebagaimana yang dia inginkan. Sekali lagi, bukan karena sebab nazarnya. Ini maksudnya la ya'ti bi khair. Ya, bukan dengan sebab nazarnya. Ya. Memang demikian yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya. Lalu bagaimana misalnya dia tidak lulus misalnya? Ya, bisa jadi dia akan malah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bahaya. Loh, kenapa kok aku sudah bernazar tapi tidak lulus juga? Ya, memang enggak ada urusannya, enggak ada hubungannya. Iya kan? Seorang misalnya ya bernazar ya kalau lulus ya, kalau santri misalnya lulus Lipia atau lulus Jami'ah Islamiyah, Masya Allah. Ya. Puasa 3 hari misalnya. Kalau lulus, kalau ternyata enggak lulus. Ya, bisa menyebabkan seorang itu apa suudzon kepada Allah kan? Ini gimana kok aku sudah bernazar tapi kok enggak lulus juga? Ya. Aku sudah bernazar untuk beribadah kepada Allah tapi enggak disembuhkan juga dari penyakit. Nah, ini yang harus dipahami sekali lagi, ya. Nazar la ya'ti bi khair, tidak mendatangkan kebaikan. Wala yaruddu syai'an, tidak menolak atau mengganti takdir, enggak. Semua yang ditakdirkan sudah ya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nazar ini anak keluar dari orang yang pelit. Ini terutama yang mu'alak tadi ya, yang ada sebabnya. Kenapa? Karena itu tadi hitung-hitungan. Mau beribadah hitung-hitungan dulu sama Allah. Padahal yang namanya seorang hamba, kalau kita mau pikir-pikir, siapa sih kita kok mau bikin perhitungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya? Siapa sih kita? Memang bukannya seharusnya kita ini beribadah kepada Allah? Ya. Seharusnya memang kita beribadah kepada Allah. Sami'na wa ta'na harusnya kan. Bahkan seandainya kita tidak tahu hikmah dari suatu ibadah, apa yang harus kita lakukan? Sami'na wa ta'na. Ya, sami'na wa ta'na. Ya. Apa sih keutamaan sholat? Lu kita diperintahkan untuk sholat. Nantar dulu keutamaannya, jangan dicari dulu. Tapi ini perintah dari Allah, wajib kita untuk sholat. Kalau ternyata Allah menerangkan keutamaannya, ya, yang sekian banyak, alhamdulillah. Ya, ziyadatun nikmah, tambahan kenikmatan. Dan tambahan untuk semangat kita. Tetapi kewajiban kita sebagai seorang hamba apa? Ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini maksudnya hati-hati. Ya, jangan biasakan yang nadar seperti ini. Walihada naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu sebagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Ya, kalau orang yang sudah bernadar dan nadarnya ketaatan, tunaikan. Tapi orang yang belum bernadar, jangan memulai bernadar. Ya. Wa ba'dul ulama yuharrimu. Sebagian ulama bahkan mengharamkannya. Ya. Wa ilaihi yamilu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah linnahi anhu. Ya, dan pada pendapat ini, yaitu pendapat pengharamannya, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih condong padanya karena ada larangan. Wali annaka tulzimu nafsaka bi amrin anta fi afiyah minhu. Wa kam min insani nadara wa akhiran nadim. Wa rubbama lam yaf'al. Ya. Dan juga karena engkau mengilzamkan, mengharuskan, mewajibkan dirimu sendiri yang engkau fil afiyah. Sebenarnya bebas dari kewajiban tersebut. Ya. Dan berapa banyak seorang yang bernadar kemudian akhirnya justru apa? Menyesal. Iya kan? Ya. Warubba malam yafa'al, dan mungkin dia tidak melakukan apa yang dia nadarkan padahal sudah terpenuhi syaratnya, sebabnya. Ya. Semangatnya aja ketika pokoknya kalau lulus puasa 3 hari berturut-turut. Begitu lulus, benar-benar lulus, mana nadarnya? Besok. Besok mana? Gampanglah itu. Gampang-gampang akhirnya enggak dilakukan. Ya kok fil isim kan, bahkan jatuh ke dalam dosa. Ya, karena hukumnya wajib dia tunaikan. Dia tidak tunaikan. Yang harusnya dia apa? Fil afiyah. Ya, makanya ya tidak perlu kita banyak bernadar. Banyak doa aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fihi masail. Al-ula wujubu wafai, wujubul wafai bin nadri. Masail yang ada dalam bab ini, taib, wa man nadara an ya'si Allah fala ya'si. Ini juga sudah kita jelaskan pada penjelasan nadar maksiat. Tidak boleh seorang itu, dan nadarnya yang akid istilahnya ya, dihitung sebagai nadar, tetapi tidak boleh ditunaikan. Ya. Wa kafaratuhu kafaratu al-yamin. Ya, kafarah an-nadar adalah kafaratul yamin. Ya. memberikan 10 orang miskin, memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Kalau tidak mampu dari salah satu dari yang tiga ini, baru dia berpuasa 3 hari. Dan bedanya antara nadar asyirk dengan nadar maksiat, ya, sebutkan Saimin, nadar kesyirikan, seorang itu bernadar bukan karena Allah. Ya, aku bernadar kepada wali fulan, aku bernadar kepada ya fulan. Ya, nah ini bukan ya, namanya bukan bernadar kepada selain Allah, dan nadarnya la yan akid. Ya, tidak dianggap sebagai nadar, dan dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau nadar maksiat, dia bernadar kepada Allah tapi untuk melakukan perkara yang haram, itu bedanya itu. Ya, seperti seorang yang bersumpah demi Allah terhadap sesuatu yang haram. Ya. Ini. Fihi masail al-ula wujubul wafa'i bin nadri. Masalah yang pertama, wajib menunaikan nazar, yaitu ketika nazarnya adalah nazar ketaatan. Ya, nazarnya adalah nazar ketaatan, maka wajib untuk ditunaikan. Dan inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaniyah idza tsabata qawluhu ibadatan lillah fa sarfuhu ila ghairillahi syirkun. Ya, kalau telah tetap bahwasanya nazar, ya, terutama di sini maksudnya adalah menunaikan nazar adalah ibadah kepada Allah, maka memalingkan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ya, adalah kesyirikan. Ya, kita sudah menyebutkan 3 dalil tadi bahwasanya an-nadar adalah ibadah, yufuna binadri, sebagai pujian terhadap dan sebagai sebab juga amalan yang menyebabkan seorang masuk surga, pujian terhadap al-abrar, ini menunjukkan bahwasanya itu adalah ibadah. Ya, wa ma anfaqtu min nafaqatin aw nadartu min nadrin fa innallaha ya'lamu. Ya, sebutkan fa innallaha ya'lamu, menunjukkan bahwasanya al-infaq wa nadar ini adalah sesuatu yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu disebutkan ilmu Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya, dan sesuatu yang dibalas dengan kebaikan, maka itu adalah ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Dalil yang ketiga lebih jelas, man nadara an yuti'illah fal yuti'hu, perintah. Ya, barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka taatilah Allah. Perintah untuk mentaati Allah. Ya, perintah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Qala as-salisah anna an-nadra al-ma'siyati la yajuzu al-wafa'u bihi. Ya, bahwasanya seorang yang bernadar dengan nadar maksiat, maka tidak boleh untuk ditunaikan, ya, nadarnya tersebut. Ya, seperti seorang yang bernadar untuk melakukan sesuatu, lillahi alayya nadrun, yaitu an nadartu lillah, aku bernadar kepada Allah kalau lulus nanti mau mabuk-mabukan. Nah, ini ya nadar maksiat. Kalau ternyata didapatkan sebabnya, ya, maka tidak boleh dia untuk memenuhi nadarnya tersebut, menunaikan nadarnya, tapi harus ditebus dengan kafaratul yamin yang sudah kita sebutkan. Ya, nadarnya tetap dihitung. Sekali lagi, nadarnya tetap dihitung. tetapi dihitung sebagai nadar, terjadi nadarnya, tetapi tidak boleh ditunaikan nadarnya dan ditebus dengan kafaratul yamin. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah pas. Selesai kita dari bab minasyirki an-nadru li ghairillah. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab berikutnya, minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah. Termasuk dari bentuk kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Naktafilahuna subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.